Aron musi nami bison arong lagu permintaan sian anak rantau alana ngaso mal nasida mabege lagu dangdut atok permusi nami baik kau maju lagu abang ganteng.